melakukan hal semacam itu, namun sekedar sebagai shock terapi agar orang tua itu mau membuka diri, dan perlu diingatkan orang tua bahasanya menikahkan anak itu kewajiban orang tua. Maka jangan hanya nunggu kakak nikah. Nah, bapak apa perannya untuk supaya kakak segera menikah? Apa usaha bapak supaya kakak cepat ketemu calon suami? Bukan hanya kemudian nunggu, nanti kita tunggu santai saja gimana kapan Mbak Yumu mau menikah. Maka bukan demikian, seorang ayah yang bertanggung jawab dengan kewajibannya menikahkan anaknya, terutama anak perempuannya. Dan perlu diketahui bahasanya, menikahkan itu kewajiban orang tua dan hak anak. Yang jika tidak dilaksanakan, maka jadilah orang tua itu orang tua durhaka. Bahkan ketika anak itu tidak punya harta, biaya nikah itu bagian dari kewajiban nafkah. Biaya nikah itu kewajiban dari nafkah seorang ayah kepada anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah pukul 9 Ustaz, apa bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz? Ya, tambah satu aja. Ustaz, kita bacakan pertanyaan di Zoom Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan tempat duduk ketika walimatul urs yang hanya dipisah berjarak, tidak dipisah ruangan laki-laki dan perempuan? Apakah boleh? Karena belum bisa memberi pengertian kepada orang tua Ustaz. Barakallahu fikum. Kalau belum bisa memberikan pengertian pada orang tua, maka yang berlaku adalah fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Maksimalkan apa yang mampu dilakukan dalam masalah memberikan pengertian dan perhatian kepada orang tua. Ya, setelah mentok, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan sisanya yang di luar kemampuan kita. Demikian yang bisa kita kaji dan kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran dan perhatian Ibu Bapak dan Ibu kalian Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal saleh. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Kru Radio Muslim, Haku TV dan semua media yang merilai acara ini dan semua pihak yang berperan serta untuk terselenggaranya amal kebajikan ini dengan baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih baik dalam membahkan keberkahan hidup, keberkahan keluarga, harta dan yang lainnya untuk semua pihak yang punya kontribusi dalam acara ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.